Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai membaca Kitabut Taharah. Taharah kita katakan dalam bahasa Indonesia artinya bersuci. Bersuci ada dua, ada yang ma'nawiyah, sesuatu yang sifatnya ma'nawi, ada yang sifatnya hissi. Taharah yang sifatnya ma'nawi kita katakan membersihkan hati dari akhlak dengki misalnya, atau dari sifat tidak bersyukur, atau dari sifat sombong dan lain sebagainya. Ini namanya toharoh ma'nawiyah. Ada juga toharoh dalam artian hissiyah, sebagaimana sudah kita singgung, yaitu kita berwudu, kita mandi besar, lalu kita pun misalnya membersihkan badan dari najis, dari apa namanya kotoran dan lain sebagainya. Di sini beliau ma'asyiral muslimin memulai Kitabut Taharah dengan membawakan satu bab terkait dengan anwa'ul miyah, macam-macam air. Sudah kita bahas bahwa air secara umum ada dua, apa-apa yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Yang dari langit nanti ada air hujan, ya, ada air salju, ada air embun. Nah, ini sudah kita bahas semua dalilnya, ya. Misalnya kaitan dengan air hujan, Allah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan untuk kalian air dari langit yang dengannya Allah membersihkan diri kalian. Itu air hujan. Begitupun misalnya yang muncul dari bumi, ada sumur, ada mata air, ada sungai, ya, ini yang dari bumi. Ada juga misalnya apa, air laut. Nah, ini pun apa namanya yang ada di bumi. Jadi total semuanya ada 7. Kita singkat menjadi rumusannya adalah apa-apa yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Dan masing-masing sudah kita sebutkan dalilnya, ya. Ada kaitan dengan sumur, ada hadis bi'rul budha'ah, bahwa para sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur Budha'ah sedangkan dilemparkan ke dalamnya kotoran dan lain sebagainya. Rasulullah berkata, innal ma'at tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air yang bersih, yang suci, yang jumlahnya banyak, dia tidak najis oleh sesuatu apapun. Tentunya disyaratkan dengan ijma' bahwasanya tidak ada perubahan, baik perubahan warna, rasa dan bau. Begitupun kaitan dengan air laut, ya, ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kunna narkabul bahar, kami sedang berada di tengah lautan, wa mahamalna ma'ana qalilun minal ma, sedangkan kami hanya membawa sedikit dari air. Kalau kami gunakan untuk berwudu, kami pun akan haus. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi Muhammad berkata, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa di laut itu airnya suci, artinya boleh kita gunakan untuk bersuci dan bangkainya adalah halal. Ini sudah kita singgung juga Begitupun dalil-dalil yang lain kaitan dengan sungai, misalnya Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "La tusrib bil ma walau kunta fi nahrin jarin." Janganlah engkau berlebih-lebihan menggunakan air walaupun engkau berada di sungai yang mengalir, ya. Dan dalil-dalil yang lain yang telah kita bahas di kesempatan yang lalu. Begitupun kita sudah membahas dua poin terkait dengan jenis air. Jadi air dari sisi digunakan untuk bersuci ada empat. Ada air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Ini kita sebut dengan istilah, kalau dalam istilah muallif, yaitu al-ma'u al-mutlaq. Al-ma' al-mutlaq. Apa itu al-ma' al-mutlaq? Sudah kita sampaikan definisi para ulama di pertemuan yang lalu. Alladhi la yuqayyadu biwasfin inda dzikrihi. Yaitu air yang tidak diikat dengan sifat tertentu ketika kita menyebutkannya. Air hujan, air es. Memangnya hukum asalnya fi aslil hilqa, fi haslil hilqah, dari sisi asal muasal penciptaannya memang begitu, dia es, salju. Dia memang asin, memang begitu asalnya. Artinya dia tidak diikat dengan sifat yang baru atau sifat yang lain yang tidak terikat sebelumnya. Kalau nanti dia disifati dengan sifat yang lain, misalnya air teh, air, kopi atau air mawar, ini namanya bukan lagi air mutlak, ya. Walaupun nanti para ulama mengatakan air seperti itu suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk apa, bersuci. Ini jenis pertama yang sudah kita bahas, apa itu air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Tidak makruh untuk digunakan. Air apa itu? Air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang tidak terikat oleh sifat tertentu ketika kita menyebutkannya. Itu namanya air mutlak. Atau dalam definisi yang lain dikatakan air yang tetap pada kondisi aslinya. Jadi Allah menciptakan air kan banyak di muka bumi ini. Ya, kalau kita ke beberapa daerah ada air yang bau belerang misalnya, ada air yang cenderung asam, ya. Saya pernah mendatangi satu tempat di mana sungainya itu kalau kita rasakan, masukkan ke mulut, asam luar biasa. Ada yang asin luar biasa, kayak seperti di Laut Mati, ya, kadar garamnya sangat tinggi. Ya, Nabi melarang para sahabat untuk mendekat ke sana. Artinya bahwa air yang suci dan mensucikan adalah air mutlak. Dan ini tidak makruh digunakan. Ya. Dan air mutlak adalah air yang ketika kita menyebutkannya, dia tidak terikat dengan sifat tertentu. Atau air yang tetap dalam kondisi aslinya. Tidak mengalami perubahan dari luar. Ya, kalau perubahan dari dalam, yang memang itu tidak bisa dihindari, tidak masalah, seperti lumut atau tanah yang bercampur dengan air, itu tidak merusak kondisi air. Adapun jenis yang kedua, dan ini adalah pembahasan kita yang terakhir kemarin, adalah kata beliau, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Jenis air yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Walaupun nanti kalau kita rinci, para ulama berbeda pendapat terkait dengan permasalahan itu. Air yang seperti apa? Yang suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Maka beliau di sini berkata, wa huwal ma'u al-mushammas, yaitu air mushammas. Apa itu air musyammas? Didefinisikan di mazhab Imam Syafi'i, yaitu air yang diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari logam, atau bejana yang dipukul, ya, lalu dia terkena sinar matahari di siang hari yang sangat panas di negeri-negeri yang memang cuacanya ekstrim, panas seperti di Mekah, di Mesir, atau di Sudan, atau di negara-negara yang lain. Ini di mazhab Imam Syafi'i, air yang jenisnya seperti ini, jenisnya apa tadi? dia air biasa, misalnya air sumur. Tapi air sumur ini ditarik lalu dikumpulkan di bejana yang terbuat dari logam, baik itu besi atau baja atau tembaga atau aluminium atau kuning, apalah yang pasti dia logam yang dipukul, ya. Ketika ditempa, ya, ketika akan dibentuk, ditempa dia. Kemudian air yang ada di atas bejana ini yang terbuat dari logam diletakkan di taruhlah di atap atau di luar rumah, sehingga dia terkena matahari secara langsung yang menjadikan air itu menjadi panas, ya. Maka ini di mazhab Imam Syafi'i dihukumi makruh, ya, dihukumi makruh. Coba kita lihat di sini dijelaskan bahwasanya fil badani la fi thawbi, air musyammas itu makruh digunakan untuk badan, artinya untuk wudu, untuk mandi, itu makruh. La fi thawb, tapi kalau untuk pakaian kita gunakan untuk cuci baju tidak masalah. Makruhnya digunakan untuk badan. Wal karahatu syar'iyyatun 'alal asah. Dan di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat di mazhab Syafi'i bahwa makruhnya adalah dikarenakan perkara syar'i. Karena nanti ada makruh dari sisi syar'an, ada makruh dari sisi tibban, tib, kedokteran. Dan di mazhab Imam Syafi'i, makruhnya air musyammas adalah dikarenakan sesuatu yang sifatnya syar'i. Berarti kalau sesuatu yang sifatnya syar'i, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kan begitu, ya. Justru di sini yang menjadi perdebatan para ulama, karena di mazhab Imam Syafi'i menghukumi al-ma al-musyammas sebagai air yang makruh secara syar'i, inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Karena jumhurul ulama tidak setuju dengan hal ini, mayoritas para ulama tidak setuju, karena mereka mempermasalahkan dalil yang digunakan oleh Asy-Syafi'iyah, ya, dalil yang digunakan oleh mazhab Imam Syafi'i terkait dengan permasalahan ini. Coba kita lihat, wa huwal masyhuru fil madhhab, dan ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i. Li'annahu yurathul baras zannan, karena dia dikatakan bisa menyebabkan kusta atau lepra. Jadi kalau air diletakkan di atas atau di dalam bejana yang terbuat dari logam lalu dipanaskan dengan cahaya matahari yang terik di negeri-negeri yang memang cuacanya ekstrim, itu yurasu al-baras. Dia bisa menyebabkan munculnya penyakit kusta dan lepra. Ya, lalu dikatakan di sini, walam yuhram linnadrati tarattubihi alaihi. Dan tidak diharamkan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang jarang terjadi. Dan kesimpulan bahwa itu bisa menyebabkan kusta dan lepra sifatnya zon, prasangka. Ditambah lagi bahwa dalilnya pun diperdebatkan oleh para ulama. Oleh karenanya di sini disebutkan wal mukhtaru, pendapat yang dipilih, indal imamin Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, ya, tentunya Imam Nawawi salah satu imam, ya, di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, min jihati dalil. Kalau dari sisi dalil, kata Imam An-Nawawi, adamul karahah, tidak makruh. Kalau dari sisi dalil tidak makruh. Ini pendapat Imam Nawawi. Kalau air musyammas dikatakan makruh dikarenakan dalil, tidak. Tidak bisa kita katakan makruh kalau dari sisi dalil, kata Imam An-Nawawi. Wa huwa madhhabu aktsaril ulama, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Waqal, dan beliau berkata, innahu shawab, inilah pendapat yang benar. Al muwafiqu lid dalili walin nassi al um, dan inilah yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan yang sesuai dengan nas Imam Syafi'i di dalam kitabnya al um. Karena di dalam kitab al um Imam Syafi'i berkata, la aqrahahu illa ayyakuna min jihati tib, aku tidak memakruhkan air musyammas itu kecuali hanya dari sisi kedokteran, dari sisi kesehatan. Oleh karenanya Imam An-Nawawi merajihkan pendapat bahwasanya air musyammas itu tidak makruh secara syara'an, tetapi secara tib, secara pengobatan ya. Wal haditsul marwi an Umar dha'ifun liittifaqil muhaddisin. Ya, adapun hadis yang diriwayatkan terkait dengan hal ini di mana Nabi disebutkan melarang kita menggunakan air musyammas adalah hadis yang lemah menurut kesepakatan para ahli hadis. Ala tadfi ala tad'if Ibrahim ibni Muhammad illa Syafi'i fawathaqahu, yaitu mereka melemahkan periwayat yang bernama Ibrahim ibni Muhammad walaupun Imam Syafi'i mensikohkan periwayat ini, walaupun bukan hanya Imam Syafi'i ya, disebutkan selain beliau ada juga yang menguatkan hadis ini, diantaranya adalah disebutkan di sini wa atharu bi isnadin akhar sahih, wa atharu Umar rawahu Daruqutni bi isnadin akhar sahih, dan juga yang telah menguatkan Ibrahim ibni Muhammad yang dilemahkan oleh kebanyakan para ahli hadis adalah Ibnu Juraij, Ibnu Adi dan yang lainnya. Artinya memang ini dari sisi riwayat diperdebatkan oleh para ulama, walaupun jumhurul ulama memandang hadisnya lemah. Hadis terkait dengan larangan bahwa Nabi Muhammad melarang kita menggunakan air apa tadi namanya? Air musyammas. Jelas? Hukumnya apa? Makruh ya. Walaupun kata Imam An-Nawawi makruh secara kesehatan saja, bukan makruh secara syara'an. Walaupun pendapat yang terkuat di mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat makruhnya adalah secara syariat. Dan mayoritas para ulama menyelisihinya. Mayoritas para ulama mengatakan tidak makruh. Ya, tidak makruh. Nah, ini jenis air yang kedua. Ini jenis air yang kedua. Air yang pertama apa? Suci, mensucikan, dan tidak makruh. Apa itu air mutlak? Jenis yang kedua, air yang suci plus mensucikan tetapi makruh. Air apa itu? Air musyammas. Apa air musyammas? Air yang diletakkan di dalam bejana yang terbuat atau terbuat dari bahan logam ya, kemudian terkena panasnya terik matahari sehingga dia menjadi panas airnya, maka ini makruh ya. Walaupun para ulama nanti berdebat makruhnya syara'an atau tibban misalnya ya, dan jumhurul ulama mengatakan tidak makruh. Lalu bagaimana kalau muncul pertanyaan airnya menjadi dingin? Misalnya jam 12, jam 1 airnya panas. Ba'da salat asar kita ambil itu bejana, kita pegang airnya sudah dingin. Boleh tidak kita pakai? Kalau boleh makruh atau tidak? Kata para ulama tidak masalah. Ya, wa yazulu al-karahiyah bitabrid, kata para ulama. Sifat makruhnya akan hilang kalau dia didinginkan atau telah menjadi dingin. Itu sifat makruhnya menjadi hilang. Itu jenis air yang kedua. Kita memasuki jenis air yang ketiga. Jenis air yang ketiga kata beliau adalah wa tahirun wa ghairu mutahhirin. Air yang sebenarnya dia suci, secara zatnya dia suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, suci tetapi tidak bisa digunakan bersuci. Hal ini berdasarkan dalil ya, adanya air yang suci tapi tidak mensucikan berdasarkan dalil sabda Nabi Muhammad, La yagtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junub. La yagtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian, kata Nabi, mandi di air yang diam, air yang tidak mengalir, sedangkan dia sedang junub. Lalu Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Hurairah, kalau tidak boleh kita masuk ke dalam air tersebut, nyemplung, tidak boleh berendam, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka Abu Hurairah berkata, yatanawaluhu tanawulan, hendaknya dia menciduknya dengan gayung. Disebutkan di sini, kalaulah larangan itu ya tidak dimaksudkan bahwa orang yang mandi di dalamnya akan merusak kondisi air, maka larangan itu menjadi satu larangan yang sia-sia. Nah, itu hujahnya Syafi'iyah dan jumhurul ulama. Ya, jadi kalau ada air yang jumlahnya sedikit, aqal min kullatain, kurang dari dua kulah. Nanti akan kita sebutkan dua kulah itu berapa. Airnya sedikit, airnya menggenang, kita tidak boleh masuk ke dalamnya, nyemplung, tidak boleh berenang di dalamnya. Itu dilarang oleh Nabi. Dan larangan ini kata para ulama menunjukkan bahwa kalau seandainya seseorang tetap nekat masuk ke dalam kolam tersebut, maka bisa merusak kondisi air yang ada di dalamnya. Bisa merusak kondisi. Walaupun nanti masalah ini pun diperdebatkan. Sebagian ulama mengatakan bukan masalah suci atau tidak suci, tetapi itu akan mengotori. Dan kotor belum tentu najis. Atau bisa menzolimi orang lain, menjadikan orang lain menjadi jijik misalnya. Dan itu pendapatnya Imam Malik ya. Begitupun pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Coba kita lihat. Jenis yang ketiga, apa tadi? Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu? Wahual ma'ul musta'mal. Jenis yang pertama dari suci tapi tidak mensucikan adalah air musta'mal. Coba kita lihat apa itu air musta'mal. Yaitu fi raf'i hadathin fil guslatil ula. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas ya di basuhan yang pertama. Kalau saya misalnya hadas kecil, buang air kecil, kita pergi ke kamar kecil lalu kita buang air kecil, lalu saya hendak melaksanakan sholat maghrib, tentunya tidak boleh kalau saya tidak berwudu. Maka saya berwudu. Ketika saya berwudu, saya hendak mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Tentunya di dalam berwudu, secara umum anggota badan itu tiga kali. Disebutkan kan begitu, tiga kali. Tiga kali kita basuh secara umum. Walaupun ada pengecualian misalnya kepala kan, itu satu kali saja. Tetapi secara umum, walaupun nanti berdebat juga para ulama, secara umum tiga kali. Taruhlah kita berbicara tentang muka, kita basuh tiga kali. Itu yang wajib, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Tentunya kita katakan yang pertama itulah yang wajib. Adapun yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Nah, air musta'mal adalah air yang terkumpul dari sisa wudu yang wajib. Sisa wudu yang wajib. Tadi saya membasuh wajah tiga kali. Yang wajib yang mana? Yang pertama. Saya membasuh tangan tiga kali. Yang wajib yang mana? Yang pertama. Saya membasuh kaki tiga kali. Yang wajib yang mana? Yang pertama. Maka kalau air yang pertama yang digunakan untuk mengangkat hadas, bukan yang pertama dan kedua, bukan yang kedua dan ketiga, itulah yang disebut dengan air apa? Air musta'mal. Dikatakan di sini, wahual ma'ul musta'mal fi raf'i hadathin fi ghuslatil ula. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas di cucian yang pertama. Au izalatu najasin. Atau bisa juga kita katakan air yang suci dan tidak mensucikan itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Idza lam yataghayyar. Kalau air tersebut tidak mengalami perubahan. Wala zada waznuhu. Watahara al-magsul dan tidak bertambah jumlah airnya dan yang dibersihkan itu bersih. Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya adalah dalam mazhab Imam Syafi'i dan ini pendapat jumhurul ulama, air yang sedikit, air itu kan ada banyak ada sedikit, Nanti akan kita baca dalilnya ya. Idza kanal ma'u kullatain, kata Nabi, apabila air sudah lebih dari dua kullah, tidak akan menyebabkan najis air tersebut, kotor, tidak akan kotor air tersebut. Tapi kalau kurang dari dua kullah, berarti mafhumnya, pemahamannya, sekedar dia tersentuh dengan najis, dia akan menjadi najis, menjadi kotor. Ya. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan air yang musta'mal adalah air yang digunakan untuk raf'i hadas, untuk menghilangkan hadas, fil ghuslatil ula, di dalam cucian yang pertama. Tadi saya katakan mengusap apa? Membasuh wajah ini kan tiga kali, yang wajib ya yang pertama saja, begitupun tangan, begitupun kaki. Maka yang tersisa atau yang jatuh dari bekas mencuci yang wajib itu disebut dengan air musta'mal. Atau digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Idza lam yataghayyar, apabila airnya tidak berubah. Karena kalau berubah dikarenakan najis, ya bukan air musta'mal, air najis. Apabila tidak berubah, jadi airnya sedikit, kurang dari dua kullah. Lalu kita gunakan untuk membersihkan najis. Ya. Maka ini disebut dengan air suci dan tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Tapi kan udah kena najis. Iya, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Warna, rasa, baunya tidak berubah. Berarti dia masih suci. Tetapi tidak lagi apa mensucikan. Lalu dikatakan di sini, itu jenis yang ketiga ya. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan itu nanti ada dua. Atau sebenarnya ada tiga. Air yang dipakai untuk fardu wudu, air yang digunakan untuk membersihkan najis yang tidak sampai mengubah kondisi air, dan yang ketiga adalah al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Nah, ini jenis yang ketiga dari air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Satu, air yang digunakan di dalam fardu wudu, air sedikit digunakan dalam fardu wudu, itu yang berjatuhan itu musta'mal. Yang kedua, air yang digunakan untuk membersihkan najis, tetapi tidak sampai mengubah kondisi air, warna rasa baunya tidak berubah. Dan tidak menambahkan jumlah airnya. Kalau bertambah, berarti yang bertambah itu najisnya. Jelas? Dan yang ketiga apa tadi? Air yang suci tapi tidak mensucikan, disebutkan al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Sabun suci tidak? Suci. Kalau sabun masuk ke bak mandi, bak air di kamar mandi, lalu berubah warna dari bak mandi tersebut menjadi putih susu dikarenakan sabun, suci tidak air ini? Suci ya. Airnya suci, tidak najis. Tetapi bisa tidak digunakan untuk bersuci? Tidak. Karena kenapa? Dia tidak lagi air mutlak. Tetapi dia adalah air yang telah berubah kondisinya dikarenakan sesuatu yang bersuci. Dikarenakan sesuatu yang suci. Ini disebut dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Jelas? Atau misalnya air teh. Boleh tidak saya berwudu dengan air teh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena dia bukan lagi air mutlak, tapi air teh. Air yang yuqayyad bisyai'in inda dzikrihi, yang terikat oleh sifat tertentu ketika kita menyebutkannya. Air teh, air kopi suci, ya suci. Mensucikan tidak. Maksudnya suci, ya boleh kita minum. Kita ngeteh, kita minum kopi, boleh, tidak masalah. Tetapi digunakan untuk bersuci, boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, ini jenis yang ketiga. Jenis pertama apa? Air yang tahirun mutahhir ghairu makruh. Air mutlak. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Apa itu? Ma'ul musyammas. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ada tiga ya. Air yang digunakan di dalam fardu wudu, air yang digunakan untuk membersihkan najis tapi tidak sampai berubah kondisi airnya. Yang ketiga, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, yang sebenarnya harusnya bisa dipisah. Tercampur dengan sesuatu yang suci, yang sebenarnya bisa dipisah. Karena nanti di mazhab Imam Syafi'i, kalau memang sesuatu yang tercampur dengan air tidak bisa dipisah dari air, maka dia tidak merusak status air. Contohnya apa? Lumut atau tanah itu kan bercampur dengan air. Bahkan warnanya pun kadang berubah. Boleh tidak berwudu? Boleh. Karena kenapa? La yumkinu as-saunu anhu, begitu istilahnya. Di dalam kitab, misalnya dalam kitab yang pernah kita bahas dulu, apa kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, dikatakan li annahu la yumkinu as-saunu anhu. Karena yang namanya lumut, daun itu enggak mungkin kita pisahkan air dari darinya. Yang terakhir di sini ma'asirul muslimin, beliau berkata jenis air yang keempat adalah ma'un najis. Ma'un najis, air yang najis. Apa itu? Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun, yaitu air yang jatuh ke dalamnya najis. Wa huwa duna kullataini, sedangkan air ini jumlahnya kurang dari dua kullah. Di sini dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan dua kullah, secara langsung kalau kita ukur pakai liter, di sini ada ukuran-ukuran meter kubiknya, tetapi untuk memudahkan kurang lebih sekitar 216 liter. Air yang jumlahnya kurang dari berapa? 216 liter, itu kurang dari 2 kullah. Nah, kalau ada najis yang dia jatuh ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Air yang apa? Kurang dari dua kullah. Ya, disebutkan di sini, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasah, yang masuk jatuh najis ke dalamnya dan dia kurang dari dua kullah, atau dia lebih dari dua kullah tetapi terjadi perubahan. Airnya satu kolam, tetapi gara-gara jatuh bangkai kambing bau. Airnya bau, maka ini air najis. Ya. Wal kullatani, adapun dua kullah itu kata beliau, khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi takriban fil asah, adalah sekitar 500 liter dengan ukuran Baghdad, atau kalau dengan ukuran kita sekarang tadi berapa? 216 liter. Air yang banyak, air yang banyak. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba isna atau 73 baban. dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, mithl ayyan kihar rajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rabbani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Untuk Anda, kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah. Dapatkan kafling siap bangun di Islamic Green Village, ukuran 60 meter, akses Jalan Raya Kalisuren, rencana akses Cibinong Raya Pemda, dekat stasiun Bojonggede, Cilebut, Rawabuntu, Citayam, dan dekat Pasar Parung Bogor, dikepung oleh fasilitas umum Depok dan Bogor, mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal Rp150 juta. Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan hanya Rp112.860.000. Ingat, kesempatan kafling hanya di bulan Ramadan tahun 2020. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas bab atau kitab At-Taharah terkait dengan pembahasan macam-macam air dari sisi jenisnya, jenis air, dan dari sisi penggunaannya. Dari sisi jenis air ada 7 yang digunakan untuk bersuci. Adapun dari sisi boleh tidaknya digunakan untuk bersuci ada 4. Ada yang suci dan mensucikan dan tidak makruh, ada yang suci tapi suci dan mensucikan tapi makruh, maul musyammas, ada air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan, dan yang keempat air yang tidak suci dan tidak mensucikan atau maun najis, air yang najis. Air yang najis tadi ada 2. Yang pertama air sedikit yang tercampur dengan najis maka dia menjadi najis. Yang kedua adalah air yang banyak yang tercampur oleh najis dan terjadi perubahan salah satu sifatnya, warna, rasa, dan baunya. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kita mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk ikut berinteraksi menggunakan 2 layanan yang kami buka. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan para sahabat pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Bisa digunakan. Pembahasan kita hari ini adalah pembahasan kitab Matan Abi Syuja bagian yang kedua. Kita mulai dengan pertanyaan pesan singkat. Baik, sudah cukup banyak alhamdulillah yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah meninggalkan puasa karena kejahilan tetap wajib mengqadha atau bertobat? Kejadiannya sudah 32 tahun yang lalu, mohon pencerahannya. Wallahualam bissawab ya, yang saya ketahui bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka dia diwajibkan untuk mengqadha. Para ulama mengkiaskannya kepada orang-orang yang meninggalkan dikarenakan uzur. Kalau meninggalkan dikarenakan uzur saja, padahal mereka diizinkan untuk meninggalkannya harus diqadha, apalagi orang-orang yang meninggalkannya tanpa uzur. Harusnya kan yang ada uzur dimaafkan, sudah saja. Tapi tidak, tetap harus diqadha. Kalau yang punya uzur saja, tetap harus mengqadha. Apalagi yang tidak punya uzur. Famin babil aula. Maka lebih utama, lebih harus lagi. Ya, walaupun ya tentunya bedanya nanti kalau orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, tidak perlu bertobat. Karena memang itu keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi kalau meninggalkannya li ghairi udhrin, tidak ada uzur sama sekali, ya bertobat dulu. Setelah dia bertobat, barulah dia mengqadha puasanya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi izin bertanya mengenai surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Bukankah takdir itu Allah yang menentukan? Tolong penjelasan. Iya, justru ini menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan manusia di dalamnya memiliki bagian, artinya Allah berikan manusia pilihan. Segala sesuatu telah dituliskan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi itu sesuatu yang sifatnya rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita sebagai manusia telah diberikan akal oleh Allah, telah diberikan hati oleh Allah, diutus kepada kita para nabi, didatangkan kitab-kitab untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman maka berimanlah, yang mau kafir silahkan kafir, silahkan Anda memilih. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas mana petunjuk dan mana kebaikan. Petunjuk akhirnya adalah kebahagiaan, kesesatan akhirnya adalah kehancuran. Antum a'lam bi umurid dunyakum, kata Nabi, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Lalu dalam riwayat Nabi berkata, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, kalau kalian telah berazam atau bertekad maka tawakkallah kepada Allah. Kan begitu. Nabi pun bersabda Rasulullah berkata, larilah kalian dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa, kan. Nah, ini artinya dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Untuk menjelaskan dua hal ini, Amirul Mukminin pernah ditanya ketika mereka rombongan Amirul Mukminin hendak pergi ke negeri Syam. Lalu ada kabar telah terjadi tersebar penyakit taun, maka Amirul Mukminin mengajak rombongannya untuk diskusi. Apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan perjalanan atau tidak? Maka sahabat mengatakan, lanjutkan saja Amirul Mukminin, toh takdirnya sudah ditentukan oleh Allah. Kita kena taun, tidak kena taun, lanjutkan saja. Tetapi Abdurrahman bin Auf, kalau saya tidak salah berkata, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah berkata, apabila di satu negeri tersebar penyakit taun, wabah taun, yang di luar tidaklah boleh masuk ke dalamnya, dan yang di dalam tidaklah boleh keluar. Maka Amirul Mukminin mengambil pendapat Abdurrahman bin Auf, kembali ke Madinah. Sebagian masih ada yang berbincang-bincang, ini berarti kita lari dari takdir Allah. Iya, kita lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Artinya tidak bisa dipisahkan antara apa, bahwa manusia diberikan akal, diberikan hati, diutus kepada mereka nabi dan rasul, diberikan fitrah tentunya agar mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun pada akhirnya kehendak manusia tidak bisa keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita, Ibu Khadijah dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz mau nanya nih, saya katakan air sumurnya agak baunya, maksudnya kurang enak baunya air sumurnya. Iya. Karena letak sumurnya dekat-dekat maksudnya di daerah sawah gitu, jadi baunya kurang enak. Apakah air itu kita cuci juga? Dan misalnya air pam, warnanya kadang-kadang setampur kita tampur agak berubah warnanya kuning gitu. Dan apakah bisa mencuci penyucian juga? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab bahwa sesuatu yang bercampur dengan air ada dua. Ada sesuatu yang suci, ada sesuatu yang najis. Jelas. Jadi sesuatu yang tercampur dengan air ada dua. Ada sesuatu yang tahir, yang suci, ada sesuatu yang najis. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, kalau yang bercampur dengan air itu sesuatu yang suci, ada dua lagi. Ada yang percampurannya sedikit, ada yang percampurannya banyak. Jelas? Jadi ada yang kadang kita di rumah ada bak air, bak mandi itu jatuh sampo sedikit, tidak berpengaruh sama sekali. Tapi kadang yang jatuh sabun batangan sehari semalam sehingga merubah kondisi air. Ah, jadi kadang yang masuk sesuatu yang suci itu ke dalam air kadang sedikit kadang banyak. Itu yang selanjutnya. Kemudian sesuatu yang suci yang tercampur dengan air itu terbagi lagi menjadi dua. Ada sesuatu yang yumkinu as-saunu anhu, yaitu sesuatu yang suci yang sebenarnya bisa dipisah air dan sabun. Hukum asalnya terpisah. Air dan apalagi? Air dan misalnya apa? Air dan kopi, hukum asalnya terpisah. Air dan teh, hukum asalnya dipisah. Kalau sesuatu yang sebenarnya bisa dipisah dari air harusnya tidak menyatu, lalu tiba-tiba bersatu dalam jumlah yang banyak, maka ini disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Karena bukan lagi air mutlak. Bukan lagi air mutlak. Tetapi kalau yang bercampur dengan air tersebut adalah sesuatu yang suci, allati yang tidak mungkin kita pisahkan dari air, karena memang secara hukum asalnya dia telah menyatu dengan air, maka tidak masalah kalaupun dia mengubah kondisi air. Misalnya saya di Jakarta ada sungai Ciliwung, dalam kondisi biasa ya airnya kalau kita angkat begini jernih, bersih, bisa digunakan wudu. Tapi kalau hujan menjadi coklat, bercampur dengan tanah. Tanah dengan air tidak bisa dipisah, sampai kapanpun dia menyatu. Atau kita pergi ke hutan, lalu kita melihat airnya kok jadi hitam ya, oh daun yang berguguran di rawa-rawa itu kan begitu. Atau kita melihat air di dalam drigen satu apa, dalam kolam kecil sudah lumutnya hijau di dalam, boleh nggak kita berwudu? Tidak masalah. Tapi berubah dengan lumut, iya dia berubah dikarenakan sesuatu yang la yumkinu as-saunu an, yang kita tidak mungkin memisahkannya. Maka kalau ibu kasusnya adalah sumurnya dekat dengan sawah sehingga menimbulkan bau tertentu yang tidak umum, artinya bau sawah, apakah boleh digunakan bersuci? Tidak masalah. Karena memang itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dari air. Ya, dan itu memang aslul lekahnya begitu. Asal penciptaannya memang begitu, air yang di muara atau pertemuan sungai dengan laut itu pahit misalnya kan, karena bertemu yang tawar dengan yang asin. Kalau air yang di rawa-rawa rasa airnya lain lagi, air yang di apa macam-macam itu, kondisi air itu macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, kalau air di rumah tidak begitu jernih terus kerannya disaring dengan kain, apakah boleh langsung mengambil wudu dari keran tersebut? Apa hukum air tersebut? Tadi sudah kita jelaskan, itu disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Adapun dia tercampur dengan sesuatu secara alamiah tidak masalah. Tetapi kalau campurannya tidak alamiah tidak boleh. Misalnya apa, dicampur teh, kopi, sabun, nah, tidak mas, itu tidak boleh. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Kalimantan Barat, ana seorang istri yang baru saja hijrah, mau tanya bagaimana caranya mandi wajib sesudah haid dan apa doanya, mohon nasihatnya karena ana masih miskin ilmu. Allah alam bissawab ya. Secara umum ya mandi haid sama dengan mandi besar, ya sama dengan mandi besar. Ya kalau yang wajib ya dalam mazhab Imam Syafi'i nanti akan kita bahas. Yang pertama niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Cuman dua, kalau rukunnya ada dua. Yang pertama adalah niat untuk mengangkat hadas besar, dan yang kedua adalah apa namanya ta'mimul ma, meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Adapun sunnah-sunnahnya tentunya banyak. Misalnya kalau dalam mandi besar minimal kita, mohon maaf itu wajib ya, minimal kita menyiram 3 kali kepala, lalu disunnahkan, dianjurkan kita membuka apa ikatan, walaupun tidak wajib ya, tidak wajib kita membuka apa namanya kepang itu ikatan rambut. Lalu begitu pun misalnya disunnahkan hendaknya kita, kalau kita bicara mandi besar ya, dimulai dengan membersihkan mohon maaf kemaluan, lalu disambung dengan berwudu. Setelah berwudu kita mencuci kepala minimal 3 kali. Setelah kepala lalu kita basuh tubuh bagian kanan. Setelah bagian kanan kita pindah ke bagian kiri, kan begitu. Lalu ditutup dengan mencuci kaki. Karena apa yang berlaku untuk laki-laki, hukum asalnya berlaku juga untuk perempuan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Apakah ada doa khusus? Saya tidak tahu ada doa khusus. Doanya paling ya masuk kamar mandi, kita katakan bismillah. Lalu setelah keluar, kita katakan gufronaka. Allah alam bissawab. Baik, ada penelpon kita dari Merauke, Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Silakan Bapak Abdul. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Bapak Abdul Aziz sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mau tanya, Ustaz. Silakan. Misalnya kita sholat disuruh sujud itu doa yang banyak. Tapi doanya itu bahasa Indonesia. Ulisah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat yang kuat ya, kalau doa itu adalah doa artinya meminta, bukan doa salat, misalnya tidak boleh kita menerjemahkan subhana rabbiyal a'la, itu tidak boleh. Tetapi kalau yang dimaksud adalah doa permintaan ketika kita sujud dengan bahasa Indonesia, selain daripada doa yang memang disunnahkan untuk dibaca, menurut pendapat yang paling kuat, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, tidak masalah, boleh. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sesungguhnya waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa'akfiru minad du'a ya faqaminun anistajabulah, maka perbanyaklah dia berdoa, maka dia akan dikabulkan, besar kemungkinan dikabulkan. Dalam hadis ini umum, tidak ada pengecualian, harus bahasa tertentu. Ya begitupun ayat-ayat yang memerintahkan kita berdoa itu umum. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku bahwa aku ini dekat, aku kabulkan doa permintaan mereka. Dalam hadis idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jadi doa-doa salat yang sudah ma'thur, yang sudah diajarkan oleh Nabi, tidak boleh diubah. Biarkan saja begitu. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli, jangan diubah. Tetapi kalaupun kita mau meminta doa dengan bahasa Indonesia, menurut pendapat yang kuat, insyaallah tidak masalah. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Abu Yusuf di Tegal, ketika kita berwudu dengan yang wajib saja, apakah kita dianggap mengingkari sunnah Nabi? Tergantung. Kalau kita wudu yang wajib saja, dan kita tidak ada rasa di hati meremehkan sunnah Nabi, tetapi karena air sedikit maka tidak ada masalah. Tetapi kalau kita menggunakan yang wajib saja dengan keyakinan gak perlu menggunakan sunnah Nabi, maka itu disebut ingkar sunnah, murtad, keluar dari Islam kalau mengingkari sunnah. Jadi tergantung. Jadi tidak semua orang yang hanya mengerjakan yang wajib saja dikatakan dia mengingkari sunnah, tidak. Barangkali karena airnya cuma sedikit. Ya, jadi kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau memang dia berwudu, kita tanya, kok Anda wudunya gitu ya cepat? Tidak ada kumur, tidak ada telinga. Itu Anda ajaran dari mana? Oh iya, kita enggak perlu ngikut sunnah-sunnah. Itu hadis-hadis sudah banyak yang palsu. Ah, ini ingkar sunnah, sesat. Jelas? Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal sumur kita kemasukan bangkai tikus dan menjadikannya bau di sumur tersebut, otomatis kita tidak pakai airnya karena bau dan juga mungkin najis. Tapi kemudian sumur tersebut kita kasih tawas sehingga hilanglah baunya. Apakah dalam kondisi tersebut berarti air sudah menjadi air mutlak lagi dan terbebas dari najis? Wallah alam bisawab ya. Kalau baunya, ya Allah alam bisawab. Kalau baunya itu dikarenakan alami, kalau baunya, hilangnya bau dikarenakan sesuatu yang alami, bertambahnya jumlah air atau didiamkan beberapa saat, maka tidak masalah. Tetapi kalau wallahu alam bisawab, yang saya ketahui selama ini, kalau di menggunakan alat untuk menghilangkan bau, sebenarnya ada di dalamnya baunya, maka dia tetap dikatakan najis. Oleh karenanya yang terbaik, yang menurut saya wallahu alam bisawab, dibiarkan beberapa saat, misalnya 3 hari, 4 hari, sampai baunya itu akan kembali lagi seperti semula, karena sumur itu tidak diam. Sumur itu apa? Airnya akan terus apa? Sambil dibuang, ya dibuang. Airnya dialirkan saja ke selokan misalnya beberapa jam, setelah itu dibiarkan agar sumurnya terisi lagi. Karena sumur itu kan mata air. Ya mata air yang dicari, digali oleh manusia. Maka itu yang harus dilakukan. Adapun kita najis, lalu kita campur sesuatu yang wangi sehingga baunya menjadi hilang, padahal ada di situ, maka dia tidak menjadi mutlak. Allah alam bissawab. Sepertinya ada penelpon dan ini mau menjadi. Tanya, iya. Mau tanya seberapa banyak Rasulullah memakai air ketika wudu kalau cukup dengan liter? Iya. Itu saja Bapak. Iya, itu saja. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita bahas di sini apa namanya, akan kita bahas bab terkait dengan masalah, akan disinggung insyaallah nanti bahwa di antara kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau apa namanya sedikit sekali menggunakan air. Ya. Sedikit sekali menggunakan air. Ada yang mengatakan beliau menggunakan apa dua mut, artinya dua mut itu berarti enggak sampai satu aqua tanggung. Aqua tanggung tahu setengahnya dari itu. Bahkan beliau pernah satu mut ya berwudu dengan satu gelas saja. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para ulama ya, para alim ya, di YouTube itu mereka mempraktekkan bagaimana caranya berwudu dengan satu gelas air. Ternyata bisa. Ya ternyata bisa berwudu dengan apa namanya satu gelas air atau dua gelas air atau satu botol apa namanya satu botol kemasan yang tanggung itu bisa saja kita berwudu dengannya dengan hanya misalnya apa? Mengerjakan yang rukun-rukun saja atau hanya mengerjakan satu kali usapan. Ya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah apa namanya hemat ketika menggunakan air, tapi saya tidak yakin di sini akan disebutkan oleh beliau kaitan dengan apa namanya menggunakan air. Baik, kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita baca secara tepatnya dua mut atau sekian mut. Nanti kita akan baca secara teks-teksnya, teks hadisnya. Baik, kita kembali ke pertanyaan nomor 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur dari Padang. Saya mau bertanya, kalau kita masuk masjid, kita kan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid dengan niat salat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita salat di musalla, kita mau salat sunnah juga, apa niat yang kita baca sama? Ya Allah, saya niat salat tahiyatul masjid. Dan niat tempatnya di hati, kata para ulama. Ya, niat tempatnya di hati. Pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh bersuci dengan air dari kolam renang yang telah digunakan pengunjungnya, dan air tersebut juga menggunakan kaporit? Allahu biswab ya. Hukum asalnya kalau secara syariat, kalau air sudah 2 kulah, maka dia tidak menjadi najis. Air sudah 2 kulah, air yang banyak. Hanya saja kan Allah itu maha baik dan dia menyukai sesuatu yang baik. Ya, kenapa kita harus berwudu di kolam renang yang telah digunakan oleh ratusan orang misalnya, padahal sudah menjadi kebiasaan umum orang buang air kecil di kolam renang tersebut? Nah, ini tentunya, walaupun secara hukum ya, kita mendapatkan hukum bahwa Nabi berkata, "Idza kanal ma'u kullatain lam yahmilil khabas." Apabila air sudah lebih dari 2 kulah, maka dia tidak menjadi najis. Tetapi permasalahannya terkadang ada sesuatu yang halal tapi tidak thayyib. Ya. Ada sesuatu yang halal tapi tidak thayyib. Innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia suka sesuatu yang baik. Dan Allah maha indah, suka sesuatu yang indah. Artinya kenapa harus di situ? Ya, walaupun bisa saja kita katakan secara hukum syar'i sah misalnya, selama tidak ada perubahan dikarenakan najis atau berubah oleh sesuatu yang suci, oleh menghilangkan dia dari istilah air mutlak, selama itu tidak terjadi maka hukum asalnya boleh. Ya, tetapi ya itu tidak dilakukan kecuali dalam kondisi memang kita tidak menemukan air kecuali air tersebut. Allah alam bisab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.